Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa salamat tasliman kathir amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata harta di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah al-mal, atau kalau dalam bentuk jamak disebut dengan al-amwal. Kata al-mal atau al-amwal ini itu ditemukan sebanyak lebih kurang 87 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki perhatian yang sangat khusus dengan al-mal ini. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat concern terhadap persoalan ekonomi dan bisnis. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita bedah jumlah ayat yang berbicara tentang masalah ekonomi dan bisnis, itu mencapai angka sekitar 400-an ayat. Kalau kita gabungkan, itu kira-kira 3,5 juz. Dan jumlah ayat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ayat yang berbicara tentang masalah hukum maupun yang terkait dengan masalah politik dan sebagainya. Jadi ini termasuk proporsi yang dominan. Walaupun kita tidak menyebut Al-Quran ini sebagai kitab ekonomi, karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang Allah siapkan untuk kita sebagai petunjuk di dalam melaksanakan kehidupan kita. Besarnya perhatian Al-Quran terhadap masalah harta ini menunjukkan bahwa harta adalah sesuatu yang sangat fundamental dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena memang secara literal, makna al-mal itu adalah artinya sesuatu yang dicintai. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan sejumlah hal yang memang didesain untuk dicintai atau disukai oleh manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Jadi yang namanya wanita bagi laki-laki atau laki-laki bagi wanita, kemudian anak, keturunan, harta, ya, termasuk emas dan perak, itu memang telah diciptakan oleh Allah untuk disukai oleh manusia. Sehingga secara nature, secara alami, tidak ada manusia yang tidak suka terhadap harta. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan saya tidak suka terhadap harta, saya tidak suka terhadap uang, itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Dan manusia pun diciptakan antara lain adalah supaya dalam hidupnya ini dia juga bisa produktif dalam menghasilkan harta. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat alami. Bahkan syariat Islam itu didesain antara lain itu adalah dalam kerangka untuk memproteksi harta. Ya, kalau kita lihat pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa maqasidus syariah, objektif tujuan dari syariat Islam itu adalah antara lain hifzul mal. Hifzul mal itu adalah perlindungan terhadap harta. Sehingga jangan sampai harta ini kemudian ya menjadi sumber konflik yang akan merugikan, atau ketika ada seseorang yang sudah punya harta dengan jalan yang benar, dia tidak boleh diambil alih secara sengaja, secara zalim oleh pihak lain. Makanya posisi harta di dalam ajaran Islam ini sangat penting. Namun demikian, karena manusia ini kan diberikan dua potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini kan diberikan dua potensi, potensi fujur dan potensi takwa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita diberikan potensi fujur dan takwa. Kita diberikan potensi keburukan dan potensi kebaikan. Kita diberikan hawa nafsu ya, sebagai upaya, sebagai sarana untuk melatih kekuatan iman dan mentalitas kita. Maka harta ini yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari nature seorang manusia, dia pun juga bisa berpotensi melahirkan kebaikan ataupun sebaliknya berpotensi melahirkan keburukan. Bergantung pada jalan apa yang ditempuh. Makanya di lanjutan ayat itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau kita ingin melihat potensi mana yang dominan, potensi kebaikankah atau potensi keburukan, itu bergantung pada jalan apa yang kita tempuh. Kalau kita menempuh jalan tazkiyah, maka ujungnya adalah keberuntungan dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita memilih jalan dasiyah, maka ujungnya adalah kehancuran dan malapetaka. Demikian pula kaitannya dengan konsep harta. Makanya di dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa manusia ini akan ditanya tentang empat hal. Salah satunya adalah tentang harta. Dan ini menjadi panduan kepada kita bagaimana kita memandang harta itu di dalam kehidupan. Ya, jadi ada dua hal sebenarnya yang sangat fundamental yang terkait masalah harta ini. Yang pertama adalah min aina iktasabahu, kata Rasulullah. Dari mana kita mendapatkan harta itu? Dan kemudian yang kedua, wa fima anfaqah, dan kemana kita membelanjakan harta itu? Jadi ini ada dua konsep. Konsep dari mana kita mendapatkan, dan yang kedua adalah konsep bagaimana kita membelanjakan. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita pahami, supaya yang dominan itu adalah potensi takwa kita, bukan potensi fujur kita. Supaya kita dapatkan itu adalah kebahagiaan, bukan malapetaka. Supaya kita dapatkan itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan akhirat, bukan malah bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mari kita lihat dari sisi cara mendapatkan harta. Ajaran Islam telah memberikan sejumlah panduan yang sangat jelas terkait dengan masalah bagaimana kita mencari harta. Yang pertama tentu saja kita diperintahkan untuk mencari rizki, mencari harta dengan jalan yang halal, dengan cara-cara yang benar. Tidak boleh ada upaya-upaya penyimpangan yang kita lakukan. Karena ternyata persoalan harta itu bukan sekedar persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi persoalan harta juga terkait dengan persoalan perilaku. Jadi kaitannya dengan perilaku. Rasulullah sudah mengingatkan, kullullah min nabata min haram fannaru aula minhu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, baik haram secara zatnya maupun haram secara prosesnya, fannaru aula minhu, maka neraka lebih baik baginya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang terbiasa untuk mencari rizki, mencari harta dengan jalan yang haram, maka harta yang haram itu akan cenderung untuk mendrive dia, mendrive perilaku dia kepada sesuatu yang mungkar, kepada kesesatan, kepada jalan yang salah. Makanya kalau kita lihat, ya, mungkin faktor kenakalan remaja atau penyalahan apa peredaran narkoba, misalnya penyalahguna narkoba, ya itu kita jangan langsung menyalahkan lingkungan dulu. Saya sudah berulang kali, ya, lebih dari 10 keluarga yang pernah bertanya, ya, berkonsultasi, curhat tentang masalah anaknya kena narkoba. Walaupun saya bukan ahli narkoba, ya, tetapi apa yang saya tanyakan pertama kali kepada keluarga-keluarga tersebut, pertanyaan sangat sederhana. Pernah tidak ada harta haram yang masuk ke dalam keluarga? Pernah tidak ketika dalam usaha bapak, bapak melakukan suap, ya, menyuap pejabat misal demi mendapatkan proyek, ya, mengeluarkan atau melakukan rishwah demi untuk apa namanya memuluskan tender yang diikuti? Pernah tidak? Sekali saja, satu rupiah saja. Jawabannya pernah. Oh, itu barangkali itulah. Itu yang menjadi penyebab kenapa kemudian anak bapak seperti ini. Kenapa? Karena awalnya, asupannya adalah sesuatu yang berasal dari jalan yang keliru, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat melarang praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, rishwah, praktek eksploitasi, kezoliman, akuisisi aset secara tidak benar, ya, dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam alasan dan argumentasi. Selama proses-proses itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, maka ujungnya adalah dia akan mendapatkan malapetaka. ya. Dan bahkan bukan hanya itu, dia akan mengundang ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat kondisi bangsa saat ini, di mana perilaku amanah itu kan sangat-sangat minim kita lihat. Padahal kata Rasulullah, ada korelasi yang sangat kuat antara amanah dengan kesejahteraan dan antara pengkhianatan dengan kemiskinan. Rasulullah SAW mengatakan, al-amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Perilaku amanah itu akan mendatangkan pada rezeki, tapi perilaku pengkhianatan ini justru akan melahirkan kefakiran dan kemiskinan. Boleh jadi kondisi kemiskinan yang terjadi di negeri ini, di mana garis kemiskinan kita itu sekitar 0,8 US dollar per hari, ya, per bulan pendapatan orang miskin itu 259.520 rupiah menurut data BPS, dan itu ada 29 juta orang Indonesia yang hidup dengan pendapatan di bawah 260.000. Sementara di sisi lain kita melihat bagaimana sekelompok orang menguasai aset yang sedemikian dahsyat, bahkan angka ketimpangan kita pun semakin besar. Tahun 1964, saya belum lahir, ya, barangkali bapak ibu ada yang sudah lahir, ya, tahun 1964 data BPS menunjukkan angka kesenjangan kita, indeks Gini-nya itu adalah 0,35. Tapi tahun 2011 indeks Gini-nya naik jadi 0,41. Artinya pembangunan ekonomi selama 47 tahun hanya melahirkan ketimpangan yang semakin besar di antara kelompok the have dengan kelompok the have not. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena kita mengabaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah harta ini. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menghindarkan semaksimal mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meraih harta ini. Yaitu antara lain kita hindari yang namanya maghrib, maisir, gharar dan riba. Ya, jadi maisir, gharar dan riba. Maisir itu harta yang kita dapatkan dengan jalan perjudian, termasuk aktivitas spekulasi di pasar keuangan. Nah, itu maisir. Gharar itu adalah ketidakpastian, termasuk beragam mekanisme di financial market yang rentan dengan ketidakpastian. Ya, dan riba. Riba ini adalah, kalau kita terjemahkan bahasa sederhananya, adalah bunga. Ya. Semaksimal mungkin kita harus bisa menghindarkan, walaupun dunia ekonomi sekarang ini belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari sistem maghrib ini, karena desain kapitalisme itu kan didasarkan pada maghrib ini. Tetapi paling tidak ada effort dari kita untuk menghindarkan semaksimal mungkin dari aktivitas berbasis riba. Karena ternyata transaksi atau kegiatan-kegiatan berbasis riba ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak pernah mengajak berperang para pelaku dosa secara eksplisit di dalam Al-Qur'an kecuali terhadap para pelaku dosa riba. Ya, kita tahu dosa paling besar kan dosa syirik. Kalau orang meninggal dalam keadaan syirik, berarti dia musyrik dan dia tidak akan pernah mencium nikmatnya aroma surga. Haram surga baginya. Tetapi di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak berperang para pelaku atau orang-orang musyrik secara langsung, secara eksplisit. Justru yang Allah ajak berperang itu adalah para pelaku riba. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah ayat 279 Allah mengingatkan, "Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli." Kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Itu sama dengan kalian mengajak berperang Allah dan Rasulnya. Jadi digunakan kata-kata berperang. Makanya ujung sistem ribawi itu kan akan melahirkan berbagai macam hal yang merugikan. Ya, merugikan kita semua. Sebagai contoh, di dalam konteks perekonomian Indonesia, dampak riba itu ada dua paling tidak dampak negatifnya. Pertama, penelitian Pak Askarya dari Bank Indonesia menunjukkan kontribusi bunga terhadap inflasi itu 54%. Ya, jadi 54% kontribusi sistem bunga terhadap inflasi. Artinya apa? Artinya ini membuat daya beli uang kita mengalami penurunan. Ya. dulu barangkali waktu kita kecil masih bisa beli pisang goreng 50 rupiah waktu saya SD. Hari ini tidak ada satupun pisang goreng yang dijual dengan harga 50 rupiah. Paling murah mungkin kalau di Jakarta berapa, Pak? 500 masih ada. Itu pasti pisang yang keras ya. Minimal 1000, 1000 itu kurang enak. Ya, kalau di Taman Mini itu di apa tempat rest area yang lama, pisang gorengnya 3000 itu lumayan enak, ya. Enggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena inflasi. Dan ternyata faktor penyumbang terbesar inflasi itu adalah bunga. Yang kedua, ini penelitian yang sudah kami lakukan. Ya, ternyata bunga itu berbanding terbalik dengan yang namanya Industrial Production Index. Apa itu? Indeks produksi industri. Indeks yang mengukur berapa pertumbuhan produksi. Kalau indeksnya naik, produksinya naik, pabrik makin banyak, jumlah pengangguran bisa berkurang, orang yang kerja semakin banyak, pendapatan naik, sejahtera naik. Tapi ini ternyata berbanding terbalik. Dan ini sudah kita sampaikan di berbagai forum tentang dampak buruk bunga, sehingga bagaimana kemudian kita men-switch policy kita secara bertahap, ya, walaupun tidak bisa secara sekaligus, tapi paling tidak secara bertahap bagaimana kita kemudian melakukan koreksi terhadap sistem ini. Nah itu, ya. Jadi ini dari sisi mintanya iktasabahu. Ya. Jadi kalau yang punya tabungan silahkan pindahkan saja ke rekening syariah. Sejelek-jeleknya bank syariah tidak menyumbang inflasi, ya. Dan sejelek-jeleknya bank syariah dia berbanding lurus dengan industrial production index. Nah, ini saya sudah menampilkan juga hasil riset ini. Kebetulan saya punya kolom rutin di Republika namanya rubrik Iktisodia, isinya antara lain kajian-kajian ekonomi syariah. Nah ini yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkan. Kemudian yang kedua, sisi harus diperhatikan terkait dengan masalah harta ini adalah wafima anfaqahu, kemana kita membelanjakannya. Jadi kita bicara dalam konteks spending, bagaimana kita membelanjakan harta yang sudah kita dapatkan, ya. Nah jadi ini yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan, karena ternyata walaupun proses mendapatkan hartanya itu sudah benar, kalau cara membelanjakannya salah, kita juga berpotensi untuk terjerumus kepada jalan dasiyah. Bukan jalan tazkiyah, tapi jalan dasiyah. Kita berpotensi untuk terjerumus kepada kemaksiatan dan keburukan. Kalau kita tidak tahu bagaimana panduan Islam terkait dengan masalah spending, terkait dengan masalah belanja ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya punya rumus sederhana sebenarnya, ya, terkait dengan masalah belanja ini. Begitu kita mendapatkan pendapatan, baik pendapatan rutin karena kita bekerja di Telkomsel misalnya, atau pendapatan dari aset-aset berharga yang kita punya, dari saham, deposito, reksadana, asuransi misalnya, ya, maka yang harus terbersih pertama kali di benak kita adalah keluarkan dulu zakatnya, baru bayar utang, baru sisanya untuk kebutuhan hidup. Jadi jangan dibalik, ya. Kalau mendapatkan uang, yang difikirkan apa dulu? Kebutuhan hidup dulu, bayar utang, baru sisanya kalau ada, ya, dikeluarkan zakat. Kenapa ini menjadi sangat penting, zakat ini? Karena zakat ini adalah satu instrumen yang Allah siapkan untuk kita, di mana fungsi zakat ini antara adalah membersihkan apa yang sudah kita dapatkan dengan jalan yang bersih. Kita sudah capek-capek mendapatkan harta dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, dengan jalan yang benar. Nah, sementara di dalam Islam, ketika kita bicara konsep harta, pada saat harta itu sudah melewati batas tertentu yang disebut dengan nisab, maka di situ kemudian ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada milik orang lain. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa fi amwalim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum, atau di ayat yang lain, wa fi amwalim haqqun lisa'il wal mahrum, di surat Al-Ma'arij misalnya. Ya. Jadi di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Yang ini harus kita keluarkan setiap kita memperoleh harta itu. Jadi makanya kita wajib mengeluarkan. Karena ternyata efek zakat ini luar biasa. Ya, efek zakat ini pertama tadi, ya, kalau kita lihat surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalim shadaqah tutahhiru wa tuzakihim biha. Orientasi pertama dari zakat ini adalah melakukan proses pembersihan terhadap jiwa dan harta kita. Dibersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kemusyrikan. Kenapa? Karena orang yang enggan untuk membayar zakat, maka pada dasarnya dia sudah melakukan dosa syirik. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 6 dan 7. Di ujung ayat yang ke-6 Allah mengatakan wailul lil musyrikin, neraka wail, kecelakaan buat orang musyrik. Siapa yang dimaksud orang musyrik? Pada ayat yang ketujuhnya Allah mengatakan alladzina la yutuna zakah, yaitu orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Jadi kalau kita sekarang ya ibadah khusyuk, saum kita khusyuk, tadi malam-malam 21 kita melakukan i'tikaf mulai tadi malam secara khusyuk ya, tetapi kemudian kita enggan menunaikan kewajiban zakat kita dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi, pokoknya cari-cari alasan gimana caranya supaya gak keluar zakat, kira-kira begitu. Maka itu sama dengan kalau orang flu ya, kita minum obat tapi kemudian tetap minum es. Jadi konflik nanti ibadah kita ini, amal soleh kita ini nanti konflik dengan amal salahnya. Di satu sisi disiram dengan kebaikan, tapi di sisi lain dihapus juga dengan keburukan. Dan itu selalu bersamaan. Kenapa? Karena kita enggan untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Ini kata Allah. Walaupun dosa syiriknya belum tentu otomatis langsung menjadikan seorang itu musyrik yang kafir, tidak. Tapi kalau dosa syirik itu terus-terusan, bisa jadi iman itu tercabut. Karena ini kan persoalan hidayah. Hidayah itu kan harus kita pelihara. Hidayah itu sangat mahal harganya. Banyak orang yang baik tapi tidak mau sholat karena masalah hidayah. Nah jadi ini hidayahnya harus kita pelihara. Keengganan untuk membayar zakat itu sama dengan kita mencabut hidayah itu secara bertahap, secara perlahan dari dalam diri kita. Nah, jadi oleh karena itu tunaikan kewajiban zakat kita. Dan zakat itu sekarang sangat dinamis, sangat banyak. Ya, zakat selain zakat fitrah ada zakat mal. Zakat mal itu zakat atas harta, atas penghasilan yang kita peroleh setiap bulan, atas aset yang kita miliki, yang kita produktifkan. Kita punya rumah 3, 2 rumah disewakan, keluarkan zakat. Kita investasi di saham, dapat dividen, keluarkan zakatnya. Pada semua jenis harta yang kita miliki, yang kita produktifkan, maka di situ ada kewajiban zakat. Dan di samping zakat, kita dorong semangat untuk berinfak dan bersedekah. Ya, jadi kalau diibaratkan ini sedekah ini lingkaran besar ya, sunnah muakkadah. Nah, ada sedekah yang material, ada non material. Sedekah non material misalnya at-tabassumu shadaqah kata Rasulullah. Tersenyum itu sedekah. Nah, kemudian ada sedekah yang material, sedekah material ini namanya infak. Jadi enggak ada infak senyuman, enggak ada. Ya. Infak itu selalu dengan uang atau dengan tangible asset. Segala suatu barang berharga yang bisa dilihat, diukur, punya warna, punya segala macam. Nah, yang wajibnya itu adalah zakat. Jadi silahkan kita dorong ya, apalagi bulan Ramadan ini kan bulan untuk melatih kepedulian kita, bulan untuk melatih ya kedermawanan kita. Di samping zakat, kalau zakat itu belum disebut dermawan karena kita baru memisahkan yang bukan milik kita. Tetapi kedermawanan itu akan terlihat dengan infak yang kita berikan. Dan tidak perlu khawatir, karena Allah subhanahu wa ta'ala punya logikanya sendiri. Allah itu punya logikanya sendiri. Harta yang kita infakkan yang seolah-olah mengurangi harta, mengurangi jumlahnya, mengurangi nilai aset yang kita miliki, tapi justru ini akan bertambah di sisi Allah. Dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 misalnya Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'. Akan dibalas 700 kali lipat. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita tidak pernah melihat ada perusahaan yang jatuh bangkrut karena senang bersedekah. Ada orang kaya jatuh miskin karena rajin berzakat. Saya belum pernah mendengar ada yang seperti itu. Justru yang ada adalah semakin meningkatkan keberkahan. Apalagi zakat ini juga punya efek ekonomi yang luar biasa. Apalagi ditunjang dan infak dan sedekah. Ya, sebagai contoh sederhana saja, kalau kita ini bakhil, katakan kita satu-satunya orang kaya di kampung kita atau di kota kita atau di Indonesia, ya, ketika kita bakhil, kita tidak mau berbagi dengan yang lain. Secara ekonomi, ya, secara ekonomi, ketika di dalam perekonomian hanya kita yang punya daya beli, maka yang namanya permintaan, ya, atau demand di dalam perekonomian itu hanya satu, yaitu kita saja. Agregat demandnya hanya satu, yaitu kita saja. Tetapi ketika kita mengembangkan semangat berbagi, katakan kita berbagi dengan 10 orang yang lain, maka di dalam perekonomian yang tadinya permintaan itu cuma satu, hanya kita doang, dengan semangat berbagi ini, permintaan itu akan naik jadi 11, karena ada 10 orang yang baru yang kemudian memiliki daya beli. Permintaan akan naik jadi 11. Kenaikan permintaan gimana? Ini akan menaikkan sisi supply-nya. Jumlah barang dan jasa yang dijual akan semakin banyak. Begitu jumlah barang dan jasa yang dijual akan semakin banyak, gimana? Produksi akan bertambah. Kalau produksi bertambah, bagaimana? Kita perlu pabrik yang lebih banyak, perlu sumber daya yang lebih banyak. Ya, kita bisa menyerap pengangguran, bisa meningkatkan pendapatan, apalagi kemudian orang-orang yang bekerja yang baru direkrut ini juga mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Ini akan menimbulkan yang disebut dengan multiplier effect, circular effect yang sangat dahsyat. Makanya logis, sangat-sangat logis ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan instrumen zakat ini memiliki efek ekonomi. Itu sangat-sangat logis. Karena ternyata memang bisa dijelaskan dengan nalar yang sangat sederhana. Jadi oleh karena itu, yang akan beruntung, yang akan berbahagia itu adalah kondisi perekonomian sekarang. Sebaliknya, ketika sharing mechanism itu macet dari kelompok kaya pada kelompok miskin, ini akan menimbulkan juga persoalan-persoalan sosial ekonomi. Ya. Seorang ekonom India bernama Gupta, dia meneliti 38 negara berkembang. Apa salah satu kesimpulannya? Ternyata kesimpulannya adalah ketika sharing mechanism dari kelompok the have pada kelompok the have not itu macet, maka ini berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kriminalitas. Ya, jadi kalau orang kayanya tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka ini akan apa? Akan meningkatkan angka kriminalitas. Kalau angka kriminalitas ini naik, maka akan menciptakan satu fenomena yang disebut dengan social distrust, ketidakpercayaan sosial. Artinya apa? Artinya satu sama lain saling mudah curiga. Nah, jadi begitu, tercipta ketidakpercayaan sosial. Dan ketika terjadi hal seperti ini, maka masyarakat akan mudah diadu domba, akan mudah dipecah belah masyarakat ini dengan isu-isu yang sangat kecil, tetapi akar masalahnya masalah kesenjangan. Dan itu yang kita lihat di Indonesia. Jadi oleh karena itu, bagaimana sekarang pertanyaannya, kita bisa keluar dari situasi ini? Dan salah satu jawabannya adalah dengan semangat berbagi. Nah, kemudian baru kita selesaikan utang-utang kita, nah, kemudian baru kemudian kita penuhi kebutuhan hidup kita. Ya, tentu kebutuhan hidup ini kita harus lihat berdasarkan skala prioritas. Jangan sampai juga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang disebut dengan al-mubazirun, orang-orang yang suka berlaku mubazir, tabzir, ya, jadi orang-orang yang selalu berlebihan. Nah, kalau misalnya ini kita bisa laksanakan, maka insya Allah akan keberkahannya akan mendatangi kita. Saya jadi teringat bagaimana kehidupan para sahabat. Sahabat itu kesehariannya biasa aja, mau sahabat kaya, mau sahabat miskin. Kelihatan kayanya itu sahabat itu ketika dua hal. Pertama, ketika bicara kafilah dagang, nah itu baru kelihatan mana sahabat kaya, mana sahabat miskin. Yang kedua, ketika datang perintah untuk berzakat, infak, dan sedekah. Nah, di situ ketahuan mana sahabat kaya, mana sahabat miskin. Tapi kalau di luar itu kelihatannya sama aja. Ya. Tetapi begitu ada perintah berinfak, baru kelihatan mana yang kaya, mana yang miskin. Pertanyaannya, bisa enggak kita kembali ke sana? Walaupun sekali lagi untuk mencapai level sahabat mungkin agak sulit, tetapi minimal kita tunaikan kewajiban kita, kita tunaikan zakat yang hanya 2,5% ini, kemudian kita dorong infak dan sedekah. Ya, maka insya Allah keberkahan ini akan datang menghampiri kehidupan kita. Saya rasa itu saja sebagai kajian untuk siang ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.